السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه الناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرين للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعواها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. لا، gimana bacaan antum? La yatahaddatsun nasu. La. Oh. Gitu. La yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtulu ashabahu. Yaqtulu ish. Yaqtulu ashabah. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال: ومن هذا الباب، dan di antara bab ini yaitu berkaitan dengan masalah jahiliyah. Kalau sebelumnya kita telah membahas at-ta'an fi an-nasab an-niyaha 'ala al-mayyit, ya, pada kali ini kita akan membahas tentang da'wal jahiliyah, sebutan-sebutan untuk atau sebutan yang bersifat jahiliyah. Ma akhrajahu fi sahihaini an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal: ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu ketika itu. Wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin. Jadi ketika itu berkumpul bersama beliau beberapa individu dari kalangan muhajirin, hatta kathuru, sampai mereka pun banyak. Ya, menjadi banyak berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minal muhajirina rajulun la'ab fakasa'a ansariya. Di antara orang muhajirin ini, penduduk asli Mekah tadinya, itu ada seorang pria yang sifatnya la'ab. La'ab itu suka bercanda. Ya. Tapi biasa bercandanya qala'ab itu bukan dengan kalimat ya. Dengan perbuatan. Karena ada kadang orang seperti itu. Iseng ya. La'ab iseng. Bahasa kita iseng. Ya suka nyolek. Nah, ada kayak orang kayak gitu tuh, nyebelin tuh ya, suka nyolek. Tapi di sahabat Nabi ya, bukan kita ya. Fakasa'a ansariya. Kasa'a di sini maknanya dhuraba duburahu biyadihi. Memukul dubur teman dengan tangannya. Ya gimana tuh? Kalau di Arab itu termasuk parah loh itu. Aib banget. Kalau di Indonesia itu malah lucu. Kenapa di Arab itu termasuk hal yang sangat buruk? Karena orang Arab tuh sangat menjaga masalah kemaluan, farj. Kalau Indonesia ya kurang. Kepala, kalau Indonesia kepala. Kalau bagi orang Arab nih, megang jenggot temennya, biasa. Megang palanya. Ya orang Barat juga gitu, makanya kalau habis selebrasi gol, kadang ditempeleng kepala temennya itu. Itu biasa. Kalau kita kan kurang ajar. Megang pala orang tua, dipegang palanya, marah dia. Nah kalau dipegang bokongnya, biasa kalau kita. Ya, orang Arab, orang Barat biasa, kalau orang Barat juga biasa. Nah, kalau orang Arab itu, marah. Fakasa'a ansariya. Ya, saking isengnya dia sampai keterlaluan secara tradisi di situ. Faghadiba al-ansariyu ghadban syadida. Maka, orang ansari tersebut marah dengan marah yang banget, sangat marah. Hatta tada'au. Sampai mereka saling apa? Saling memanggil. Dan manggilnya ini untuk mencari dukungan, yaitu yang Ansari berkata, ya lal Ansar, wahai kalangan Ansar, ayo. Ya Muhajirin berkata, ya lal Muhajirin, ayo, Muhajirin. Jadi berkubu akhirnya. Okay, faham ya? Fakharajan Nabi SAW faqal, keluar Nabi SAW kemudian berkata, wa ma balu da'wal jahiliyah, ada apa ini, ada apa ini, ada apa dengan sebutan jahiliyah ini, ya, yaitu sebutan sini, da'wah ini seruan, panggilan jahiliyah ini. Kemudian bertanya, ma sya'nuhum, ada urusan apa sih kok kayak gini. Fa akhbaru bi kas'atil muhajiri lil ansar, maka kemudian Fa ukhbiru bikas'atil muhajiri lil ansar. Dikabarkanlah beliau tentang apa? Pukulan terhadap pukulan terhadap bokongnya seorang ansari oleh seorang dari muhajiri. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha khabithah. Tinggalkanlah ia, sesungguhnya itu begitu khabithah, busuk. Yaitu begitu jelek. Da'uha di sini ha kembali ke apa? Ke da'wah. Da'wal jahiliyah itu. Bukan ke pukulan bokong, bukan. Ya. Gitu. Yang disuruh tinggalkan di sini apa? Da'uha yaitu seruan, bukan pukulan bokong. Dalam riwayat lain, fa'innaha muntinah, busuk. Ya. Panggilan semacam itu, seruan semacam itu busuk. Taib. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, awaqad tada'u alayna. Maka lihatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah mereka kaum muhajirin saling memanggil alayna untuk menyerang kami? Nah, la'ir raja'na ilal madinati layukhrijanna la'azzu minhal adhal. Ini kan lagi dalam kondisi perang nih. Kalau misalnya kita kembali ke Madinah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, maka orang yang kuat akan benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah. Ya. Maka kemudian qala Umar, ala taqtul ya Nabi Allah hadzal khabitha li Abdullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Nabi, ya Rasulullah. Apa kiranya enaknya ini kita bunuh aja ini si orang najis ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berkata Nabi SAW, la, jangan. Kenapa? Yatahadathun nasu annahu kana yaqtul ashabah. nanti orang-orang bakal berbincang, memperbincangkan Nabi SAW bahwa Nabi itu telah membunuh sahabatnya. Ada beberapa case di sini berarti ya. Kasus pertama pukul pantat, ya kan? Kasus kedua saling menyeru dengan seruan seruan jahiliyah. Case ketiga tudingan Abdullah bin Ubay bin Salul. Case keempat yaitu saran dari sebagian dari Umar bin Khattab, kita bunuh aja dia. Dan case kelima Nabi SAW menolak hal tersebut. Kira-kira Nabi SAW mendiamkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dibiamin sama Rasulullah SAW. Orang munafik itu kalau misalnya kita terpancing, kita yang bakal kena gitu loh. Jadi kadang lebih afdal mendiamkan orang munafik seperti Deni Siregar misalnya, ya. Abu Janda misalnya, ya, yang seperti itu. Kalau kita istiqomah di agama itu sebenarnya nggak usah banyak dibahas orang-orang khabith seperti itu. Nah, case pertama pemukulan bokong, apa hukumnya itu dikembalikan ke urf. Ya, tapi yang afdhalnya kita ikuti bahwasanya kalau kalian Arab itu nggak bagus hal seperti itu. Ya udah, kita orang ajam ikut kepada ini nggak masalah, nggak usah kita ketemu ikhwan terus kita jadi kita juga sebenarnya nggak sopan, hatta sama teman sendiri gitu loh. Tapi memang urf Indonesia ini untuk masalah farj itu nggak begitu dijaga. Makanya kadang-kadang sebagian dari anak-anak di zaman dulu ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada, itu suka nggak bercandain temennya dengan menarik kedua kakinya kemudian kebalon diginiin. Semakin tua dia sekarang itu semakin pernah mengalami dulu di masa itu. Iya. Wow, gituan. Digituin. Iya, itu bikin susah beranak nanti. Jadi hati-hati. Di starter. Itu emang paling menyebalkan itu. Ya. Antar sama teman laki-laki biasa kayak gitu kan. Kok perempuan gak ada kayak gitu insyaallah. Nah, oke. Okay. Itu kembali ke huruf type. Itu masalah lebih ringan. Sekarang berikutnya yang Rasulullah SAW ingkari apa? Tada'au. Yaitu mereka saling menyeru kubu dan kabilah masing-masing. Padahal kabilah ini yang menamakannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lihat, yang menamakan mereka ini muhajirin, mereka ini ansar, Allah dan Rasulnya. Secara penamaan dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Secara esensi dua-duanya mulia. Muhajir mulia. Ya. Ansar juga mulia, ansar penolong, ya masya Allah. Tapi seruan tersebut bukan di esensi hijrah atau menolongnya, melainkan di esensi di apa? Di hizbiyah dan asabiyah di situ. Begitu. Jadi apalah arti nama kalau tujuannya bukan esensi nama tersebut, melainkan tujuannya adalah keburukan seperti asabiyah ta'asub. Ya. Itu yang kemudian Rasulullah bilang, ini da'wal jahiliyah ini. Jadi yang jahiliyahnya ini bukan penamaannya, tapi maksud dari pemanggilan penyebutannya. Begitu. Maka kalau misalnya hatta salafiyun namanya bagus, ahlus sunnah. Tapi kalau dimasukkan dengan salafiyun tersebut, yaitu menjadikan antum sebagai hizbi dan antum wala' dan baro'nya hanya untuk salafiyun, bukan untuk muslimun, maka enggak benar seperti ini. Ya begitu. Nama boleh bagus, tapi sikap kita dengan nama tersebut yang perlu dikoreksi kadang-kadang. Ya. Nah, dengan adanya panggilan-panggilan tersebut, Rasulullah melarang panggilan tersebut. Dan terbukti panggilan-panggilan tersebut dijadikan sebagai masiu fitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul memandang, oh ini cocok nih buat dijadikan sebagai bahan fitnah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan persepsi dan sangkaan dia yang ya tentu tujuan untuk memecah belah. Apakah Mereka ini Muhajirin dan Ansar saling menyeru kabilah masing-masing untuk menyerang kami, yaitu menyerang kaum muslimin. Mereka ini ahli berpecah belah nih kayaknya. Jadi tudingan Allah misalnya seperti itu. Lihat, para sahabat sudah berpecah belah. Kita ini dalam kondisi mau perang atau dalam kondisi perang. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke kampung halaman di Madinah, yakin deh sebagian sahabat yang punya power pasti bakal mengusir kita dari Madinah. Faham gak di sini ikhwan maksudnya? Lihat tuh Muhajirin dan Ansar saling menggolong kekuatan masing-masing beradu. Wah kok kayak gini mah, kok kita balik ke Madinah, kalau Muhajirin yang menang, ah ntar kita bakal diusir sama Muhajirin. Kalau pribumi yaitu Ansar menang, kita bakal diusir dari Ansar. Kan gak ada ngomongan kayak, sebenarnya ini cetusan siapa? Belum ini selalu doang gitu loh. Kaum muslimin ini gak ada yang seperti, gak ada yang sampai segitunya mikirnya. Rasulullah bahkan sudah meng-close, tutup, case close, gak usah ada kayak gini lagi. Tapi Allah merasa berkicau. Sebagian orang kafir, orang munafik zaman sekarang juga kayak gitu. Masalah misalnya tentang ormas fulan versus ini gitu. Case sudah close, tapi digoreng-goreng lagi kemudian, terutama media. Banyak orang-orang munafik di media. Ya, menggoreng-goreng. Permasalahan sebenarnya udah tuntas, udah lah enggak usah di udah tutup lagi. Tutup, dibuka lagi, ya, dikorek lagi, akhirnya tertumpah aib-aib banyak dari kaum muslimin. Nah, kemudian nih khos kalian. Case berikutnya apa? Yaitu Umar menyarankan radhiyallahu anhu menyarankan Rasulullah SAW, ala taqtulu ya Nabi Allah hadzal khabitha. Orang yang menjijikan ini, kenapa enggak engkau bunuh aja ya Rasulullah? Ya, karena orang khabith ini dia sudah kafir. Ya, munafik dan seburuk-buruk orang kafir. Berbaju Islam. Apa Nabi SAW berkata, "La, tidak. Jangan." Ya, la di sini la nahiyah, jangan dibunuh. Kemudian beliau alaihissalam menyebutkan ilatnya, sebabnya kenapa. Ya tahaddatsun nasu annahu kana yaqtul ashabah. Orang-orang bakal berbincang, berspekulasi bahwa Nabi itu telah membunuh sahabatnya. Lihat nih ya, Rasulullah SAW tidak membuat hukum pembunuhan terhadap mereka ini, Abdul bin Salul dan Yasmisalnya, untuk menjaga Islam dari fitnah. Kalau di belakangan hari misalnya seperti ormas yang dibubarkan itu, kenapa ketika itu Anda menyuruh antum, waktu antum nanya Anda, kalau nggak salah, antum atau siapa yang nanya Anda, kita harus ngapain saat sekarang ketika melihat ormas ini ya, kepulangan fulan dari Saudi ke Indonesia? Saya bilang, udah diem aja. Ya kan, ingat gak waktu itu? Diem, maksudnya diem udah gak usah angkat suara, udah biarin aja. Akan ada hal-hal yang terjadi nanti. Ya benar kan, akhirnya abis itu ada. Tapi kita diem, gak usah ngomong, gak usah ikutan deh. Ya. Kenapa begitu ikhwan? Karena memang ini Islam sedang ingin diserang dan mereka menemukan celahnya di orang-orang ini gitu loh. Di orang ini dan di ormas ini gitu. Apakah ormas ini bersalah? Iya, ada salahnya. Orang ini ada salahnya? Ada salahnya. Ya, tapi kenapa lebih baik, lebih afdal kita itu enggak usah angkat bicara? Karena gini. Kita angkat bicara, imma kita memenangkan orang yang pro dengan orang kafir, imma kita memenangkan orang yang pro dengan orang Islam, tapi dia pun merupakan aibnya kaum muslimin gitu loh. Jadi simalakama, yang afdal antum diam itu yang paling selamat itu. Iya. Antum speak up kemudian pro apa seolah-olah, walaupun antum gak pro dengan orang kafir, tapi antum satu manzilah dan satu kalimat dengan mereka dalam urusan mengkritik dan menyerang seolah-olah perwakilan dari orang Islam ini. Tapi kalau sebaliknya, antum pro dengan kubu yang orang Islam ini, banyak kesalahan yang antum akan aminkan, gitu loh. Begitu. Jadi yang afdal adalah diam. Ya, karena serba salah. Mau ikut pendapat ini, antum seperti melawan orang-orang Islam. Mau ikut pendapat yang ini, antum melawan sunnah juga. Ya, gimana? Jadi afdal diam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sikap itu penting. Ilmu itu ada, tapi kerap kali sikap itu mendewasakan ilmu, gitu loh, mematangkannya atau menunjukkan bahwa ilmu tersebut matang dan dewasa. Karena enggak semua kalimat harus dikeluarkan. Enggak semua permasalahan harus dibahas. Enggak semua hal-hal yang tampak di media itu harus antum geluti kemudian antum beropini di sana. Begitu. Makanya kalau misalnya bukan kapasitas kita atau kapasitas kita namun kemudian akan membuat fitnah baru, maka yang afdal antum diam. Nah, di sini Rasulullah SAW menghindari fitnah baru, yaitu ada bincangan orang-orang. Jangan kemudian antum bilang, tuh Rasulullah aja kok cari muka dengan orang-orang, mengharap ridho manusia. Rasulullah enggak mengharap ridho orang-orang, enggak. Tapi Rasulullah menjaga Islam supaya tidak diomongin sama orang-orang. Mana yang lebih ringan mafsadatnya? Ya. Mafsadatnya lebih ringan mana? Ya gitu. Dibincangkan sama orang-orang sedunia tentang Islam jelek dan terbukti jeleknya karena membunuh. Atau biarkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak hidup sementara Islam ini masih aman dari bincangan orang-orang. Lebih yang kedua lebih bermaslahat dan lebih sedikit mafsadatnya. Begitu. Ya. Sekarang misalnya di antara dai sunnah, dakwah sunnah nih ya, dengan beragamnya dan dengan beragam kota ya, misalnya ada satu dai berkasus dan kasusnya itu kasus yang berat tapi pribadi, berat tapi pribadi ya, maksudnya itu nggak berkaitan dengan dakwah pada asalnya ya, kasusnya entah korupsi entah apalah kasus, dan antum tahu. Dan antum itu punya follower banyak di Facebook. Ya. Yang afdal antum bongkar atau enggak itu kasus? Jangan. Kenapa antum bongkar coba? Buat apa? Buat apa tujuannya antum bongkar? Iya, antum bongkar pasti banyak enggak yang menikmati santapan antum? Banyak. Apalagi ini mumpung nih dai sunnah, apalagi dai kibar misalnya. Ada masalah pribadi gitu loh. Ada maksudnya masalah pribadi sini. Aib pribadi gitu loh, ya apalah ya. Mungkin makan donasi misalnya, ya mungkin aja kan, bukan gak mungkin ya. Antum buka masalah ini bukan diantar teman-teman pengajian biasa, bukan kalau antar-antar kita mungkin ya masih ditolerir lah, masih mafsadatnya lebih sedikit, tapi kalau dibuka di media sosial dan anyone can read it gitu, semua orang bisa membacanya, mafsadatnya besar-besar. Walaupun dai ini aib pribadi, enggak bawa nama salafi misalnya. Enggak bawa nama salafi dalam aib pribadi. Tapi salafi ke bawah. Maksudnya ahlu sunnah ke bawah seluruhnya. Ini lihat dakwah salafi kayak gini ustaz ini. Ya, gitu. Yang salah di sini siapa? Ya, dai salafi tersebut salah secara pribadi. Antum yang salah, antum membuka keran di sini. Ya. Sehingga apa, orang-orang akan membincangkan dakwah ini gitu loh. Dan menstigmakan dakwah ini seperti ini gitu, sehingga ketika terjadi apa penawaran donasi-donasi udah nggak ada lagi yang mau, ya nggak ada lagi yang mau, begitu. Adapun bicara tentang global, bahwasanya hati-hatilah dengan donasi, dengan ini itu boleh nggak masalah, ya terutama kalau donasi yang mengatasnamakan ahlus sunnah itu harus waspada, hati-hati, itu amanah dan itu boleh seperti itu. Tapi kalau udah menjurus kemudian mengindikasikan beberapa sifat yang semua orang tahu ini, oh Ustaz Fulani, oh Akh Fulani, nah ini baru hati-hati, jangan di media sosial. Ya, hati-hati dengan ta'yin. Ya, baik ta'yin syakhsi atau ta'yin spesifik. Ya, orang akan merujuk kepada itu dan jadilah fitnah. Ya, yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtulu ashhabah. Ya, تفضل. استمر. وبه قال رواه مسلم من حديث أبي زبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن الغلام أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهاه فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. Di sini ada sedikit perbedaan. La ba'sa wal yansuri rajulu akhah. Hendaklah seseorang menolong saudaranya. Zaliman atau mazluma. Nah, di sini yang adil dalam Islam adalah unsur akhaka zaliman atau mazluma. Jadi zaliman di sini kembali ke apa ya, ikhwan? Hal untuk siapa? Hal untuk akhah. Yang ditolong. Dia zalim kita tolong. Dia mazlum kita tolong. Tapi yang in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasr. Nah, kalau dia salah dia zalim, kita tolong dengan cara apa? Kita cegah dari perbuatan zalim. Entah dengan nasihat, entah dengan tangan kita bawa atau dengan hal lain. Ini adalah bantuan buat orang yang zalim. Ya. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau misalnya dia mazlum, maka tolong dia untuk menegakkan haknya. Ya, lanjut. Wa bihi qala fa hadhani al-ismani al-muhajiruna wal-ansar ismani syar'iyani jaa bihima al-kitab wa sunnah wa sammahuma Allah bihima kama sammana al-muslimin min qabl wa fi hadha wa intisabu ar-rajuli ilal muhajirina aw al-ansar intisabun hasanun mahmudun inda Allahi wa inda rasulih laysa minal mubahi alladhi yaqsudu bihi at-ta'rifu faqat kalintisabi ila al-qabail wal-ansar wala minal makruhi aw al-muharram kalintisabi ila ma yufdi ila bid'ah aw ma'siyah ukhra thumma ma hadha lamma da'a kullun minhuma ta'ifatahu ahsanallahu ilaik thumma ma hadha lamma da'a kullun minhuma ta'ifatahu muntasiran biha ankara nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalik wa sammaha da'wal jahiliyah hatta qila lahu innad da'iya biha innama huma gulaman lam yasdur dhalik minal jama'ah fa'amara biman'il zalim wa i'anatil mazlum liyubayyina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-mahdhura innama huwa ta'assub ar-rajuli li ta'ifatihi mutlaqa fi'lu ahli al-jahiliyah fa amma nasruha bil haqqi min ghairi 'udwan fahasan wajibun aw mustahab. Baik, ahsan. Fahadhanil isman, dua sebutan ini yaitu al-muhajirun dan al-ansar, keduanya isman syar'iyan, syar'i. Ja'a bihima al-kitab wa sunnah wa sammahuma Allahu bihima Itu Allah yang menamakannya. Kama sammana al-muslimina min qablu. Jadi dua golongan ini Allah lah yang menamakan mereka. Ya. Nah, intisab itu ada beragam hukum. Intisab itu menisbatkan diri pada label tertentu. Ada beragam hukum. Wa intisabur rajuli lil muhajirin aw al ansari intisabun hasanun mahmud. Menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansar itu intisab yang mahmud, bagus. Indallah wa inda rasulih. Oke, bagus. Ini intisab yang hasan yang mahmud. Antum berintisab kepada Islam. Anda muslim, anda mukmin. Boleh? Bagus. Iya. Dan itu dalam ayat berulang kali. Wa asyhadu bi annana muslimun. Ya. Ya, intisab ini bagus. Taib, antum intisab kepada sunnah. Anda sunni, bagus? Bagus. Ya. Antum berintisab kepada misalnya al-jamaah. Anda min ahli sunnah al-jamaah, bagus. Antum berintisab kepada hadith misalnya. Anda min ahli hadith misalnya. Dalam artian anda akidah anda, akidah al-hadith. Boleh, bagus. Mahmud. Laisa minal mubahi alladhi yuqsadu bihi at-ta'rifu faqat. Nah, intisab terhadap muhajirin dan ansar ini tidak sama dengan intisab yang sifatnya mubah. Seperti intisab yang diinginkan darinya sebagai identitas semata, sebagai pengenalan semata. Seperti intisab kepada kabilah dan daerah. Misalnya kabilah anak Hasan al-Jaizi, ini intisab kepada Jaiz, mbah anak, kakek anak. Ini intisab kepada nenek moyang. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi untuk ta'rif. Oh, kakek anak namanya fulan gitu. Iya, atau kepada daerah. Ya misalnya Syekh Abu Rahmat Al-Cilacapi misalnya. Boleh. Walaupun kayak agak aneh gitu. Al-Cilacapi, Al-Kranggani, ya gitu masih mending ya, Kranggani. Al-Jambi gitu. Ya. Al-Jakartai. Sama kalau Kalibata juga gitu. Ya. Nah, itu intisab li wajhi ta'rif doang, faqat. Jadi enggak masalah, ya. Bangun. Nah, kal intisabi lil qabaili wal ansar. Ini boleh, faddal. Indonesia, anta min Indonesia, ana min Indonesia. Intisab lil ansar, lil bilad. Ya, mengapa? Kemudian intisab terhadap muhajirin dan ansar itu bukan intisab mubah, bukan intisab makruh, bukan intisab muharram. Ya. Dan di antara intisab yang dibenci atau yang muharram, intisab ila ma yufdi ila bid'atin aw ma'siyatin ukhra. Yaitu menisbahkan diri kepada sesuatu yang menjulurkan menuju kebid'ahan atau kepada suatu maksiat. Ya, intisab yang mengindikasikan ke suatu kebid'ahan. Apa misalnya intisab kepada harakah? Enggak boleh. Konyol itu, enggak boleh. Misalnya anak-anak harakiyin. Karena anda suka bergerak di buat apa antum? Hatta walaupun antum memang suka bergerak olahraga, antum jangan sebut diri antum haraki. Karena ini mayufdhila bid'ah, itu sesuatu yang enggak bagus gitu loh. Karena kita kenal harakah itu bukanlah sesuatu yang memang sunni atau disunahkan. Atau anda suka keluar, maka anda seorang khariji. Ya jahat, ya ngapain itu? Khariji tahu khariji. Kharij. Ya Allah. Ketika itu di Libya ada kita punya show ya. Di setiap hari apa lupa. Pokoknya sepekan sekali. Anda juga pernah dia tampil. Jadi seluruh mahasiswa Libya ketika itu masih enggak sebanyak sekarang. Seluruh mahasiswa Libya ketika itu ngumpul di qa'ah, qa'ah yang kalau zuhur jadi masjid. Nanti ada diskusi antar kelas atau apa gitu kan, didengar sama semua mahasiswa. Nah sekarang ada diskusi tentang mahasiswa yang tinggal di Sakan versus mahasiswa non-Sakan. Sakan tahu Sakan? Dormitory, apa? Asrama. Kita ini enggak di asrama. Yang di asrama biasanya orang-orang alim, ya. Mungkin Ustaz Abu Samad dulu di asrama kayaknya. Nah, tapi selalu di atas sana jauh, di kakak kelas sana. Nah, itu ada di antara ikhwan yang tampil, ya, mewakili ikhwan asrama. Mereka kemudian menyebut, kami tidak seperti antum, wahai khawarij. Mereka ketawa masih oleh, wahai khawarij. Nahnu lasna kamitslikum. Ayuhal khawarij. Apa maksud khawarij di sini? Yaitu orang-orang yang di luar asrama, non asrama. Maka setelah selesai semua itu, ustaz kita dan dosen kita kemudian memberikan tahzir. Enggak boleh seperti itu menyebut seseorang sebagai khawarij. Walaupun kembali ke bahasa, enggak boleh. Iya. Gitu. Misalnya tadi antum kan keluar nih. Masya Allah khariji. Antum keluar itu telepon. Masya Allah ya khariji. Kaifa halak? Jangan, enggak boleh. Jangan. Walaupun secara bahasa. Ya secara bahasa benar. Tadi keluar betul. Tapi ini kan yufdhi la bid'ah. Intisab kepada kebid'ahan gitu. Enggak boleh. Jangan. Ya, dan walaupun beliau ridho dengan sebutan itu. Jangan kesian. Ya. Ya itu jangan. Au ma'siyatun ukhra atau kepada maksiat yang lainnya selain bid'ah. Yang menisbatkan kepadanya itu tidak boleh. Ya, makruh atau muharram tergantung dengan derajatnya. Bahkan sampai melabeli dagangan dengan label-label yang menjurus kepada hal yang haram, enggak boleh. Tahu setan gitu enggak boleh. Enggak boleh. Tahu setan enggak boleh karena setan mal'un. Tahu teranak dong ini. Seseorang itu yu'jibu, kata Nabi SAW, yu'jibul fa'al. Kalimah thayyibah itu bagus, Rasulullah suka. Tapi ini tahu setan. Ya, emang buat orang penasaran tahu setan kayak gimana. Ternyata pedagangnya lebih setan daripada setan. Misalnya di seberang UI di Margonda ada es pocong. Ya, enggak boleh seperti itu. Karena pocong setan. Ya, maksudnya pocong ini kan, ya pocong itu kan orang di itu ya. Tapi kan maksudnya pocong pasti setan maksudnya, ya kan? Rawon setan. Orang setan karena pedesnya atau apa? Enggak boleh seperti itu, enggak boleh sambal setan atau apa? Enggak boleh. Ya dan asma setan gitu, misalnya jeruk ifrit misalnya, enggak boleh. Enggak boleh ya. Karena yang boleh dan dianjurkan adalah yang memotivasi seseorang untuk kebaikan atau nama-nama bagus, nama-nama yang apa ya, memotivasi. Bukan seperti itu malah tasyabbuh dengan syaitan. Enggak boleh itu, seperti itu, haram. Atau kalaupun minimal makruh lah, ya, kalau enggak bermaksud untuk kesana. Ya, jadi hal-hal seperti ini dijaga oleh Islam. Agar intisab ini jangan sampai kepada yang makruh atau muharram. Ya. Dan itu pun kalau kita intisab kepada hal yang mamduh atau mahmud, dipuji, terpuji intisab tersebut. Tetap jangan sampai intisab tersebut apa? Menjadikan kita seorang muta'assib di dalamnya. Nah, sekarang intisab kepada Jackmania. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mau enggak mau antum muta'assib dengannya. Mau enggak mau antum muta'assib. Ya. Anak mana lu? Anak Viking saya. Tau Viking? Oh, udah gitu ngomongnya di Kemayoran lagi. Wah, ini cari mati nih. Anak Viking saya. Oh, anak Viking cari mati ya. Saya The Jack saya. Wah, saya enggak tahu The Jack, saya tahu aja Gojek gitu. Wah, makin panas kan akhirnya. Ya, diajak-ajak gitu. Lihat, harta antum enggak memaksudkan itu, tapi itu secara zat udah menunjukkan ta'assub, enggak boleh. Ya, yakin ya? Iya. Iya. Mau Bandung macam Viking nih. Kalau Sunda kan di desa sampai ujung Ciamis juga belanya Bandung. Padahal enggak ada peramis, enggak ada persimis. Sepak bola Ciamis enggak ada. Rujuknya ke Bandung itu. Hah? Satu provinsi. Ya kan? Hah? Gimana? Iya, itu doang. Kalau Jawa Tengah kan ada PSIS, ada Semarang, ya. Solo juga dulu ada Arseto, ya. Tapi apakah orang Cilacap kemudian PSIS belum? Hah? Jelek banget. PSIS itu ngomongnya susah, apalagi mainnya susah itu kayaknya. Iya. Apalagi ta'asubnya kepada klub-klub orang kafir misalnya, ya. Atau misalnya ngejagoin Roma, Roma, Rum, kafir. Liverpool misalnya, Manchester, Chelsea dan seterusnya. Ya, ngapain untuk intisab kepada mereka semua? Dan orang-orang berdebat mana yang sekarang paling jago main bolanya, atau disebutnya God, G-O-A-T, God. Apa God artinya? Kambing. Putus. Tapi itu singkatan, greatest of all time, God. Tahu dah. Iya, karena anak meneliti apa-apa yang sebagian anak muda sekarang gandrungi itu penting. Ya, kita enggak bisa melalaikan ini. Ya harus ada dai yang paham akan hal ini karena ya langsung to the point-nya gitu loh. Nah, itu siapa yang kambing sekarang, ya? Lionel Messi atau Ronaldo CR7. Ya. Gitu kan? Wah, ada debat itu satu dunia debat. Satu dunia debat itu. Wah, diejek saling ngejek satu sama lain. Terus ada beberapa orang muslimnya juga ikutan adu argumen dan mengejek-ejek lawannya. Kalau dia pro dengan Messi, dia bakal ngejek semua fans CR7, ya. Dan juga sebaliknya dan seterusnya, enggak ada bisa sampai Judgment Day, sampai Yaumul Qiyamah mungkin. Itu seperti kata Allah Ta'ala, haulai ha antum haulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah kalian cinta sama mereka, yaitu poin-poin bola itu, sementara mereka itu enggak cinta sama kalian. Itu konyol, ya. Kita mencintai seseorang, berfanatik kepadanya, sementara dia kenal tidak kita, dan dia cinta pun tidak, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jangan pernah mengira artis atau main sepak bola ketika gitu ke kamera itu sayang sama antum. Wallahi tidak, enggak. Itu musuh antum kelak di hari kiamat. Ya kan? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, innama tad'una min dunillahi awthana mawaddatam, awthana mawaddatam, di surat Ibrahim, mawaddatam bainakum fi kaif, di mana ana takutnya salah aja, innama ta'buduna min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya, kalau salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim alaihi salam di surat apa, ya? Oh, di surat Al-Ankabut, bukan di surat Ibrahim, salah. Di surat Al-Ankabut. Ya, kisah Nabi Ibrahim tapi, ya. Innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya. Ini yang kalian jadikan berhala nih. Yaitu para pemain bola nih berhala-berhala sekarang nih. Ya. Itu kalian jadikan itu berhala, mawaddata bainakum, sebagai rasa cinta antar kalian. Sekarang kalau satu fans, satu klub misalnya. Misalnya antum apa dulu apa? Jagain apa? Real Madrid. Wah, antum lawan ana berarti. Aduh. Gimana dong? Antum juga ya namanya. Kayak wajah-wajahnya ini sama nih, nyebelin nih. Misalnya antum dengan antum Real Madrid sama. Ya. Ketika nobar, antum sama-sama mencintai Real Madrid. Nobar El Clasico misalnya. Ya kan? Sama-sama mendukung, pasti ada terjadi mawaddah bainikum fil hayati dunya. Ya kan? Ada common sense. Yaitu membela Real Madrid. Ya. Wah, kemudian menjelek-jelekan Barcelona misalnya. Kemudian gol. Wah, pasti jengkrak berdua, jengkrak-jengkratan tuh. Wah, ini lagi senang nih mawaddah bainikum fil hayati dunya. Setelah menang, mengalahkan lawannya, habis itu mereka, wah, ngobrol bareng, sharing bareng, wah, senang gitu. Apa yang terjadi hari akhir? Antum menjadikan sepak bola ini sebagai tempat fanatik antum dan juga seolah persembahan antum seperti menyembah mereka gitu loh, membela-belain untuk, dan mereka nggak cinta sama antum, Allah nggak cinta, Allah mereka nggak cinta sama antum. Nah itu di dunia tuh enak antum sharing, kemudian sama teman-teman sesama apa nama fans Real Madrid namanya apa ya, fans Real Madrid namanya apa ya, ah Madridista, Madridista. Masyhur ini, orang-orang bodoh juga tahu, antum aja yang lebih dari itu ya. Nah kemudian antum ngumpul bareng di markas Madridista itu. Ya, wah. Saling ngomongin, saling apa namanya? Kemudian ada foto. Sekarang lagi dari siapa sekarang? Madridista. Ya, Pepe. Ah, tuh foto Pepe tuh. Ah, tahu Pepe enggak? Enggak tahu itu. Masa antum enggak tahu? Enggak mungkin enggak tahu ini. Masa nggak tahu itu? Gitu. Wah, nggak benar ini. Bukan true Madridista ini, fake ini. Iya. Misalnya foto siapa legendar? Raul misalnya Raul. Oh, ya. Kemudian ya. Wah. Zidane. Kan dipajang itu. Itu dipajang untuk ta'zim bukan? Pasti untuk ta'zim, bukan untuk ihanah. Pasti mau, masya Allah ya. Zidane, Zainuddin, masya Allah. Ya, kepalanya botak tapi golnya lebat, masya Allah. Luar biasa, diagungkan. Itu mawaddah, ya Allah juga mau mengingat, mengenang gol-golnya, menyoroki gol-golnya. Itu mawaddah tabayyinikum fil hayati dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Di hari kiamat saling mengkafirkan, saling menutup diri darinya dan saling melaknat satu sama lain, itu antar fans. Beneran gitu ya ikhwan, beneran. Jadi pemain-pemain sepak bola sekarang banyak yang disembah oleh orang tanpa disadari mereka telah melakukan penyembahan dan merelakan diri untuk itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan misalnya, na'udzubillah di kalam ini, misalnya CR7 is a god, GOD, dewa, Tuhan. Real Messi is a god. Ada yang bilang itu ya. He is a god. Dia adalah dewa. Dia adalah Tuhan. My god is football misalnya. Ada yang bilang itu. Tuhan ku adalah football. Astaghfirullahaladzim, kufur. Emang orang kafir sih ngomong gitu biasanya. Iya orang kafir biasanya. Tapi lihat ketika nanti di akhirat mereka akan saling melaknat satu sama lain. Ya, ini intisab kepada maksiat, bahkan kepada kekufuran kadang-kadang. Thumma ma'a hadza, kata Syekhul Islam, bersamaan dengan ini, lamma da'a kullum minhuma ta'ifatahu muntasiran biha ankaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dengan keadaan seperti ini, padahal menyebut ya, maka ini intisab yang mamduh ya aslinya, tapi karena setiap dari mereka menyeru kalangannya untuk menolongnya untuk ta'asub, maka Nabi mengingkar itu dan menyebut itu da'wal jahiliyah. Maka sebutan jahiliyah itu bisa terjadi ketika niatannya buruk walaupun zat sebutannya itu bagus. Atau boleh. Ya. Contoh dulu di era tahun 2000-an. 2000-an bukan, sekarang kan 2010-an atau 2020-an. Sekarang 2021 kan. Ya masya Allah, Allahu Akbar. Dulu dakwah sunnah masih sedikit ikhwan. 2000-an. Ya Allah, masih sedikit daurah, bukan daurah. Tabligh Akbar di Istiqlal itu enggak kayak zaman-zaman sekarang, enggak kayak 2010 kemari. Itu 2000-an ini Tabligh Akbar pernah tuh Syekh Ruhaili. Ya enggak sebanyak sekarang, jauh banget. Ya. Dulu masih sedikit. Tapi dengan sedikitnya itu ketika Radio Roja muncul alhamdulillah. Mulai kemudian ditahdir, dijelek-jelekan oleh golongan yang sekarang Rafi bekerja di mereka. Ya. Begitu. Kemudian ada sebutan sebelum musuh RRI ada sebutan Rojali dan seterusnya, ya. Iya, sururi dan seterusnya, dituding macam-macam. Ya. Ini kemudian menjadi dakwah, seruan demi seruan. Ya, jadi dulu fitnah itu fitnah Rojali dulu, zaman-zaman masih ada sinetron apa tuh namanya tuh? Sinetron apa yang Betawi itu? Kan ada Bang Rojalinya tuh. Nah, orang-orang yang ternisbatkan kepada Radio Rojali atau yang semadhab semanhajilan itu disebut Rojali, Rojali, Rojali. Iya, itu sampai tahun 2010 pun masih seperti itu. Ya. Ketika Facebook itu udah mulai kan, dulu kan Friendster, kemudian Facebook. Rojali, ya. Nah, ini sebutan-sebutan ini untuk apa sebenarnya gitu loh? Kalau memang ternyata memang ada kesalahan, kenapa enggak disampaikan gitu. Tapi ketika itu ya seperti itu. Ya, sekarang alhamdulillah enggak separah waktu itu. Sehingga adanya apa? Adanya tadinya ternisbatkan kepada radio tertentu boleh. Tapi kemudian akhirnya menjadi apa? Menjadi hal yang munkar gitu loh. Iya. Menjadi hal yang makruh. Dan sampai sekarang pun menjadi hal yang makruh, tidak boleh kalau misalnya bilang, "Oh, fulan itu orang Roja. Oh, fulan itu orang RRI. Fulan ini orang Fajri. Fulan El Sinta News and Talk." Fulan Amwa. Kenapa harus ada seperti itu, ikhwan? Gitu loh. Sampai kita enggak ada kaitannya dengan misalnya enggak ada Roja, enggak ada kaitan dengan Roja. Cuman memang satu manhaj dengannya dalam banyak hal. Disebut orang Roja. Enggak, ada orang Cilangkap dalam sekarang. Iya. Sekarang misalnya Rofi kerja dengan ikhwan RRI. Anda enggak menyebut beliau RRI. Anda menyebut dia tukang madu aja ya. Enggak, kelas enggak usah. Ya, gitu, enggak usah sebutan seperti itu. Tapi kalau misalnya emang sebutan yang sudah dimasyhur di kalangan ulama seperti Khariji, Mu'tazili, Fadl. Ya, sebutan emang udah maklum untuk semua kalangan gitu loh. Tapi kalau antar kalangan kita nih, ada Salafi versi RI, ada Salafi versi Roja, ada Salafi versi Amwa, ada Salafi versi LB, ada Salafi Jihadi, Salafi semua Salafi Wahabi. Disingkat sawah semuanya. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya Salafi Roja ada kasus yang kena sebenarnya. Semuanya. Dan kemudian orang mulai pengen tahu Salafi seperti, oh ternyata dalam Salafi sendiri berpecah belah gitu. Ada lagi Salafi model baru, Wahabi garis miring. Iya. Hah? Wah garing. Kalau yang ini enggak ada ilmiahnya sama sekali kalau yang ini enggak ada ilmiahnya. Gitu. Salafi garis lurus katanya. Wah, Salafi garis miring atau apalah namanya itu. Enggak ada ilmiahnya, cuma candaan aja. Tapi jadi serius nanti kan kabar-kabar. Al-Qur'an seperti ini, nama-nama tasmiyah seperti ini, intisab yang seperti ini. Tapi intisab yang asalnya okay, fadl intisab kepada masjid tertentu boleh fadl. Ya. Tapi kalau kemudian menjadikan itu sebagai ciri khas dan berkubu-kubu, kenapa enggak bersama aja kita cari. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab Nasara. Ta'alu, ayo mari kita. Lihat. Allah memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam untuk panggil orang Nasrani, ayo sini. Ila kalimatin sawa, ayo kita cari titik temu. Paham enggak? Titik temunya apa gitu loh. Wahai Nasara. Apa titik temunya? Mulai dari kalimatin sawa antara kami dan kalian, kesamaannya harus apa dari apa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Baik. Sekarang antar kubu-kubu ini yang afdal adalah apa? Cari titik temu. Susah. Berarti ada sesuatu di salah satu tiga ini. Allah na'budu illallah atau wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Ada yang salah di salah satu ketiga ini. Apakah kita sudah betul-betul ikhlas anti syirik? Betul-betul. Karena iya, kita dakwah mungkin anti syirik, tapi bisa jadi ada ego. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Enggak mau dikalahkan, enggak mau disaingi. Nah, ini mungkin ada ini. Ada sesuatu. Kalau orang kafir saja Allah perintahkan untuk Nabi menyerukan, ayo kita, ayo gabung, tapi dengan kriteria ini, maka sesama muslim harusnya lebih apa? Lebih darurat lagi untuk bersama-sama gitu loh. Tapi kriterianya harus tadi tauhid, dan dari segi hukum kita kembali ke hukum Allah, bukan ke hukum pribadi, bukan ke sentimen pribadi. Coba gitu. Ya, ya susah, memang susah. Ya kita nggak bisa ngatur orang, apalagi orang-orang besar nggak bisa kita atur. Tapi mindset udah ada dalam Al-Quran seperti itu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang jahiliyah yang kemudian berpecah belah setelah dapat ilmu. Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah, antum melihat kapan orang-orang berpecah belah? Setelah datang ilmu. Ya enggak? Mirip sama siapa? Mirip sama Yahudi. Dulu orang-orang awam enggak ngerti kajian sunnah, enggak ngerti ilmu. Hah? Ngerti enggak tentang masalah RII ini? Ngerti enggak masalah itu? Enggak ngerti, enggak berpecah belah. Setelah ngaji malah justru jadi ngerti, dan kemudian memblokir dirinya dari ikhwan-ikhwannya. Ayo, keep kuat. Gimana? Setelah punya ilmu masa kayak gitu? Kok mirip orang Yahudi jadinya? Gitu kan? Iya, kita katakan fulan ada kesalahan. Tapi kalau misalnya kemudian sampai melabeli fulan, orang ini, kita orang ini, kemudian kok salam udah beda dan seterusnya, pergaulan beda dan enggak mau bermuamalah, bahkan ada yang seperti itu. Enggak mau bermuamalah. Ya. Ahsan Anda sama orang awam deh, daripada Anda beli bajigur sama fulan, dia ngaji di Rojak soalnya. Fulan ngajinya di LB, enggak mana. Wallahu a'lam. Barangkali kalau antum beli dari dia, dia dapat hidayah, bisa aja misalnya. Ya enggak? Mungkin enggak? Misal Anda beli sama Rofi, misal Anda beli parfum dong yang lengket, madu ya. Kemudian majikan antum, siapa yang beli kok borok ini banyak? Ustadz Ana. Oh, akhirnya kemudian majikan antum pindah. Tilang kok. Tapi besok-besok kalau Ustadz antum mesen, bilang enggak ada. Ya kan enggak sampai segitu ya kan? Ini ya, biasa, ini ya, namanya duit kan mau amanah kan. Santolah. Apain ngeborong. Iya. Ya seperti itu. Tapi ada beneran, ada yang enggak mau bermuamalah dengan alasan, sebagian salaf mengatakan, aku bertetangga dengan kera dan babi lebih baik, lebih aku daripada, lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Ya itu asarnya sahih. Ya, tapi ahlul bid'ah yang mana yang dimaksud? Kalau kayak gitu, semua mutlak ahlul bid'ah, antum tetangganya sama kirdun beneran nanti lama-lama. Karena tidak ada di antara kita pasti punya tetangga ahlul bid'ah. Iya enggak? Iya, pasti beneran deh. Atau bahkan antum sendiri ahlul bid'ah. Mati aja lah kalau gitu. Iya. Pasti, yakin Anda. Apalagi Kalisari, ya. Iya, di antara kita, di sana ada enggak durasa ahlul bid'ah? Iya. Ya. Atau bahkan mungkin adik kita sendiri, kakak kita sendiri. Ini aduh masya Allah. Coba perhatikan deh di sini deh. Jangan sampai kemudian dengan sikap kita seperti ini bukannya memberikan maslahat, malah menambah mafsadat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang beriman alladhi yukhalitu bainan nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu bainan nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bergaul, berbaur dengan orang-orang dan sabar dengan selentingan lisan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang enggak mau bergabung dengan kaum muslimin dan enggak sabaran dengan lisan mereka. Makanya dengan hadis itu yang lebih afdol adalah kita tinggal di masyarakat biasa dibandingkan di tempat-tempat yang sudah dilabeli sunnah, perumahan sunnah dan seterusnya. Bahkan antum lebih sakit hati di sana. Iya benar. Coba aja. Lebih sakit hati. Karena ekspektasi antum besar untuk mereka, sementara antum lihat kenyataannya kayak gitu. Mendingan sama orang-orang biasa. Antum bisa bersabar deh sama orang-orang biasa, beneran. Antum bisa maklumi mereka, orang-orang awam yang enggak ngerti sunnah, enggak ngerti ngaji, mereka melakukan bid'ah, antum bisa maklumi mereka. Tapi kalau ekspektasi antum orang udah berjenggot, udah ngaji dekat sama para ustadz, tapi kok korupsi, itu antum sakit hati antum. Kok kayak gitu ya? Mesti gitu. Dan itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi. Ya, maka dari hadis itu yang lebih afdal adalah antum normal aja hidup biasa. Bahkan itu melatih kesabaran antum insyaallah taala. Iya. Begitu. Ya, kaum muslimin ini kaum yang dirahmati oleh Allah. Ya, diberkati oleh Allah. Ya, dengan muskilah-muskilah yang ada di antara kaum muslimin. Tapi berbaurlah. Kalau bukan, kalau misalnya enggak disyaratkan berbaur, maka bagaimana dakwah ini berjalan ke lapisan masyarakat pada umumnya gitu loh. Bahkan sampai sekali yang orang-orang seperti ini yang sedikit ini aja tantangannya juga ada, ikhwan. Antum kira antum-antum disukai di sini? Enggak, ada yang sebel sama antum semua. Ada yang anti dengan cingkrangan. Karena style antum beda gitu loh. Ada yang sebel sini, ada yang sebel. Dan ada mas'ulnya gitu, ada penanggung jawabnya. Ada yang enggak suka sama antum. Dan orang petinggi masjid juga enggak suka. Makanya ada backup antum gitu. Begitu. Ada tantangannya. Tapi itu justru melatih kita gitu loh. Melatih kita. Kalau antum mau cari aman di masjid yang aman, enggak ada tantangannya, enggak ada, wallah enggak ada. Semua pasti ada. Hatta sampai masjidnya Tariqul Huda. Ada aja tantangannya. Salafi rata-rata. Tapi ada aja tantangannya. Males. Itu dia tantangannya. Oke, semenjak Abu Maryam pindah ke tempat tersebut, mulai bolos. Nah ini masalahnya. Nih, Pak Neman. Harus dididik ini. Harus diajak terus nih. Iya. Ya, jangan sampai antum turan ya. Anak-anak khawatir antum keturunan sana. Jangan, jangan. Ada kontrakan kosong. Ya. Yeah. Ya, yeah, baik. Di sini dijelaskan fa amara bi man'iz zalim wa i'anatil mazlum. Li yubayyin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mahdhura innama huwa ta'assubur rajuli li ta'ifatihi mutlaqan. Yang dilawan, yang dilarang adalah ta'assubnya seseorang terhadap kelompoknya. Ta'assub di sini sampai wala wa bara untuk kelompoknya sendiri padahal sesama muslim. Ini enggak boleh. Apalagi kalau sebatas atas nama radio atau atas nama ustadz kibar dan senior, enggak. Ya, hak muslim itu muslim, hak muslim atas muslim. Ya, jangan dibeda-bedakan karena fulan berguru sama ustadz fulan. Ana berguru sama ustadz fulan. Kemudian hak-haknya tidak diturunkan, enggak. Seperti ini, enggak seperti ini. Ini kemudian fa'ala ahlul jahili fa'ala atau ta'assub ar-rajul fi'lu ahlul jahiliyah, perbuatan ahlul jahiliyah. Fa amma nasruha bil haqqi min ghairi udwan fa hasan, wajib atau mustahab. Adapun menolong sesama muslim dengan hak tanpa melampaui batas, maka ini bagus. Bagusnya ini imma dia menjadi wajib atau menjadi hal yang mustahab. Boleh ya menolong saudaranya begitu, tapi dalam jalur yang hak gitu. Kajian hari ini satu aja, mungkin kita enggak lanjutin usul minimal usul ya, satu aja ini. Ada soal Abi ghair mawjud tadi, ada sebutin majikan itu enggak bawaan Rafi? Apa-apa. Beliau kan enggak bakal dengar kan? Hah? Biarin aja. Iya. Kalau ada yang mengatakan ilmu kalau guru pada sekolah ilmunya berkat, lalu mereka mengatur sama-sama salah. Kalau mendoakan kalau berguru sama sekolah ilmunya tidak berkah gitu. Itu haknya, maksudnya boleh mengucapkan seperti itu dengan ketidakridhoan terhadap ustadz yang dimaksud. Nah, kalau antum menobatkan diri sebagai murid ustadz tersebut, maka antum tunaikan hak ustadz tersebut. Tapi antum tidak wajib untuk mengikuti ustadz tersebut. Ya gitu. Adapun doa tersebut, itu hak beliau. Terserah beliau. Adapun urusan Allah Ta'ala menerima doa tersebut atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau emang antum mau berguru pada ustaz tersebut, maka tunaikan hak beliau yang melarang antum berguru pada yang lainnya. Gitu, paham gak di sini? Beda. Kayak misalnya antum yang pengen berguru mana, anda syaratkan antum kalau berguru mana, antum jangan berguru sama fulan. Ya antum tunaikan syarat tersebut. Paham ya? Iya, karena itu syarat dan itu enggak masalah, syarat tersebut enggak masalah. Boleh seorang dai atau alim mensyaratkan pada muridnya untuk tidak belajar kepada alim lain. Boleh, boleh. Dan itu terjadi pada masyayikh zaman dulu, di zaman dulu ya ada terjadi. Antum boleh berguru pada anak. Antum datang ke majelis anak. Antum majelis sama anak datang, fadhol. Tapi antum jangan berguru kepada selain anak. Khalas. Antum mana? Itu boleh, boleh secara syar'i, enggak masalah. Adapun praktiknya kalau antum mau begitu, antum harus menunaikan syarat. Tapi kalau antum enggak menunaikan, berarti antum enggak usah berguru sama ustaz ini atau dai ini, berguru sama yang lain. Begitu. Nah, sekarang ini zaman kan enggak seperti zaman salaf ketika dulu antum agak susah untuk mencari ustaz atau dai dan ulama. Sekarang di mana-mana ada ustaz, ya. Artinya antum mau dengerin fulan, ustaz fulan yang mentarjuh siapa, fadhol. Selama itu hak, antum mau dengerin ustaz fulan, fadhol. Dan mudah-mudahan doa tersebut enggak kena sama antum, ya insyaallah. Karena di sini antum tidak mengkhususkan mulazamah atau buku padanya. Dan berharap kepada Allah Ta'ala semoga doa tersebut enggak kena sama antum. Itulah. Begitu. Ya, tapi itu memang haknya alim. Kalau memang beliau memang dizalimi atau disakiti, ya, dan itu haknya beliau. Beliau-beliau. Enggak masalah insyaAllah. Hanya saja kita menyikapinya jangan lebih-lebih, dah biarin aja. Ya itu hak. Begitu wallahu a'lam. Kenapa Abu Murad? Atau something, there is something in your mind. Ada sesuatu? Enggak. Enggak, anda ngerasa ada sesuatu. Hah? Ada. Apa? Diadain. Coba, kan? Kalau anak biasa suka setelah ngaji bisa suka memilih-milih apa namanya contoh dalam orang melamar kerja apa namanya milih-milih contoh orang dalam melamar kerja ya memilih bersikap dengan mereka gitu apa namanya ini mohon salah atau enggak sikap anak seperti ini bisa anak lebih kalau dia mau mengikuti apa namanya ngaji sunnah gitu sama ustadz sunnah baru anak mempersilahkan dia untuk lanjut ke tahap interview. Tapi kalau dia tetap misalnya dengan bersama dengan ustadz-ustadz yang kibar, yang kebidahannya itu sudah memang juga sudah sering disebutkan gitu kan yeah. Namanya itu boleh nggak seperti itu? Gak masalah. Karena dia juga seorang ya tadi seperti ustadz bilang kan dia juga muslim yang memang kita harus lebih enggak ini masalah muamalah di sini masalah kontrak kerja enggak masalah bukan muamalah pergaulan ini mah pekerjaan enggak masalah antum mensyaratkan untuk kontrak antum sesuatu yang tidak melanggar syarat enggak masalah iya enggak masalah ini kan demi maslahat juga ya untuk kedepannya untuk dan ini tarbiyah kan masalah antum kan di tarbiyah bidangnya di pendidikan nah ini perlu juga ya jadi harus ada seleksi juga ya itu beberapa. Tapi ketika antum nanti udah besar yayasan antum, standarisasi seperti ini susah. Susah. Karena antum membutuhkan banyak SDM dan guru. Gitu dan pesantren yang semisal antum banyak. Jadi saingannya banyak sehingga mungkin nanti standarisasi itu akan dilonggarkan. Beberapa pesantren yang memang sunnah tulen aja. Ada beberapa guru yang memang enggak murni sunnah dimasukkan. Tapi guru-guru biasanya guru-guru yang non-religius bidangnya. Seperti IT, matematika. Ya. Di pesantren pun begitu. Bahkan sampai ada warga itu mengirimkan guru berupa intel. Untuk bisa ngajar di pesantren. Dan memang terjadi. Nah, bukan itu bukan cerita anak. Cerita salah satu ustadz di sana. Iya. Itu terjadi. Itu ketika apa? Ketika pondok sudah besar. Apun kalau pondok masih, ya mungkin maksudnya masih belum sebesar itu atau masih lebih sering online dibandingkan offline, ya masih gampang antum untuk mensyaratkan seperti itu. Tapi tetap kriteria seperti itu harus menjadi kriteria default. Jangan sampai karena antum pengen mengikuti perkembangan zaman, kriteria seperti itu tidak antum melakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena betapa adanya suatu yayasan atau pesantren itu dikuasai oleh guru-guru yang menyimpang. Mungkin foundernya dan orang besarnya emang sunnah, tapi kata rekrutmennya ini amburadul, akhirnya yang diajarkan ke murid-murid itu apa yang berlawanan dari prinsip para founder. Ini bahaya. Jadi harus tetap ada, bagus itu. Begitu. Ya. Taip. Apa ada sesuatu lagi? Ada komentar dari Ahmad Effendi. Makasih sebesar atas kajian-kajiannya. Oh iya. Insya Allah saya aktif nyimak. Saya berjalan penulis sastra. Masya Allah. Kajian sebesar menambah antum baca aja kayak gitu. Perbendaharaan. Antum tahu ini enggak? Mati ini. Perbendaharaan ilmu saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas limakannya. Alhamdulillah. Sastrawan ya? Sastrawan. Masyaallah. Ana punya kenangan di FIB, Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra UI ya, itu ada sastra Arab, ada sastra Jawa, bahkan sastra Jawa itu diajarin tentang aksara Jawa apa-apa. Masya Allah, ana bersyukur banget ana lulusan di syariah. Alhamdulillah. Ya, bukan berarti itu tidak bermanfaat. Apakah sastra itu bermanfaat? Ada bermanfaatnya, tapi memang tergantung tujuan antum apa. Gitu. Gak kok anda malah ngomentarin sastra sih? Biarin aja lah. Gak, anda hanya ada kenangan aja di sana. Nah, waktu itu tahun 2010 anda menang juara 3 apa presentasi tentang bahasa Arab di UI itu, Festival Timur Tengah pertama 2010 itu. Tahun 2010. Ya, zaman Rofi itu masih kelas berapa SD? Ya. Ya, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Mas Ahmad Effendi sudah menyimak kajian, semoga bermanfaat. Ya, tentu kajian asatidzah jauh lebih baik daripada ana ya. Jadi dengarkanlah kajian-kajian asatidzah sunnah yang tentu lebih afdal insyaallah taala. Ya. Jangan hanya dengerin kajian anak-anak, enggak ada apa-apanya. Ya, baik, kelas. Enggak ada lagi ya, Lui? Kelas, cukup sampai sini, insyaallah. Yang enggak dibolehin pertama, secara zat atau secara praktek ya. Kalau secara zat, intisab itu hal yang mubah pada asalnya. Hal yang mubah dulu asalnya. Nah, tinggal dilihat kemana intisab tersebut. Kalau sesuatu yang bagus maka bagus, kalau sesuatu yang boleh maka boleh, kalau sesuatu yang haram maka haram. Sesuatu yang bagus ya intisab kepada sunnah, intisab kepada ta'lim misalnya, intisab kepada ilmu misalnya, itu sesuatu yang bagus. Yang mubah misalnya intisab kepada daerah, pekerjaan misalnya, tukang madu. Terus intisab kepada yang haram. Nah, ini yang tadi yang seperti intisab kepada hal-hal yang hizbiyah atau pada makanan-makanan yang tersabur dengan syaitan. Itu secara zatnya. Secara praktiknya intisab yang mubah atau yang bagus itu diperbolehkan tentu. Tetapi kalau di prakteknya itu bukan sebatas intisab, melainkan ada di situ wala dan barok dengan hal yang diintisabkan dengannya, maka ini dilihat. Kalau terhadap kemutlakan muslim, maka wala wal barok. Tapi kalau intisabnya kepada kelompok tertentu dari muslim, yang itu tadinya boleh menjadi haram kalau misalnya dia ta'asuf, fanatik. Tapi antum boleh enggak misalnya berintisab kepada Muhammadiyah misalnya? Boleh. Ya, antum kan orang Muhammadiyah kan? Muhammadiyah. Antum dulu ya apa Muhammadiyah? Langsung Salafi. Langsung Salafi? Jadi bayi langsung salafi. Ala kulli hal, misalnya antum beritahu kepada Muhammadiyah, fadl. Ya, walaupun anda sangat tidak menyarankan gitu, tapi itu boleh gitu. Tapi kalau dengan itu kemudian antum kemana-mana pakai peci Muhammadiyah, pakai jaket Muhammadiyah, antum berbangga dengannya, ini enggak buat apa? Ini bisa menjadi makruh atau haram. Ya, tadinya boleh. Ya, jadi prakteknya ini yang enggak boleh. Antum intisab misalnya kepada yang mubah, misalnya intisab kepada grup tukang bakso, ya, hah? Tukang bakso. Ya udah, grup tukang madu, kumpulan tukang madu condet cilitan, iya. KTMCC, kumpulan tukang madu condet cilitan. Kemudian dengan itu antum bertaasub dengan KTMCC ini. Akhirnya seluruh tukang madu selain candu ceritan antum blokir semuanya dengan antum tahdir mereka semua. Ini sikap yang enggak benar ini. Ngapain seperti? Dan lagi pula ngapain? Dan ngapain juga ada grup kayak gitu gitu loh. Dan saya pikir enggak bakal ada. Karena saingannya lumayan ketat di sana. Ya begitu. Praktiknya seperti itu. Selama itu wala dan bara atau ta'assub hanyalah kepada Islam secara global. Adapun kepada salah satu parsial dalam Islam dilihat, jangan sampai ta'asub, jangan sampai fanatik, dan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dari segi hukumnya. Ya, nah ini kadang-kadang kita melihat kalau misalnya orang yang di luar pengajian memposting di Facebook share link yang di sana ada auratnya atau ada apanya, kita nasihati mereka karena bukan salafi. Pak, maaf pak, ini ada orangnya pak, tolong. Tapi kalau sama salafi, dia posting video yang memang ada auratnya misalnya. Videonya plok dari video orang, ada auratnya. Atau ada musiknya. Baikan. Nah, enggak diingatkan, bahkan ikut bersama larut dengannya gitu. Maksudnya, hehehe, sama ketawa bareng tuh. Itu anak lihat banyak itu di antara ikhwan kita. Ya, jadi enggak ada nahi munkar kalau udah sesama kita nih. Iya, karena teman, jadi enggak ada nahi munkar. Tapi kalau di luar golongan, wah, apalagi kalau golongan tersebut ikhwani, wah, enggak ada baik-baiknya. Ini bukan menguji ikhwani, bukan. Tapi ada karena salafi pun, ya ada salahnya gitu loh. Tapi kenapa kok sesama salafi salah, tidak ada perbaikan. Tapi kalau misalnya ikhwani, atau tablighi, atau sururi, atau hizbi, atau muhammadi, nadi, Rafi'i dan seterusnya, itu kenapa kok enggak diberikan kok langsung disalahkan gitu loh. Jadi ada kok ada beda sikap dalam hal ini. Nah ini standar ya. Ganda. Standar ganda. Jadi ya. Muamalahnya itu harus keseluruhan secara muslim gitu ya. Iya. Bukan ke salafinya doang gitu. Memang tetap kita secara natural akan ada pembedaan antara sama ikhwan, ada. Cuman jangan sampai pembedaan itu pembedaan yang tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah gitu. Kayak misalnya salam, kita hanya mau salam pada yang jenggotan aja. Ya enggak? Itu yang masih fitnah di antara kita nih. Iya sulit. Assalamualaikum. Kalau melihat orang jenggotan kita, assalamualaikum. Jenggotan cingkrangan, assalamualaikum. Jenggotan cingkrangan dan enak itu dilihatnya, good looking. Biasanya salaf ini. Kalau bad looking biasanya JT. Misalnya gitu. Nah, wah ini bad looking nih, JT nih. Ah, gak usah disalamin ah. Paling dia ninggalin anak dan istrinya, ya. Gak usah disalamin. Enggak seperti itu. Tetap disalamin. Hatta walaupun kita tahu dia muslim dan bukan JT, bukan salafi, preman misalnya. Ini salamin fadl, enggak apa-apa kalau antum tahu dia muslim. Gitu. Iya. Begitu ya. Itu hak mereka, itu hak muslim sama muslim. Wa iyyakum jazakumullah. Kita cukup sampai sini. Hah? Ada tujuannya tadi kan Muhammadi atau yang lain. Misalnya dia tuh kayak ikut Muhammadi itu karena pengen ada dapat beasiswa dan sebagainya gitu. Hah? Itu bagaimana Ustaz? Ini enggak masalah. Enggak masalah Ustaz. Enggak masalah. Ya, masalah. Ya kan itu dia. Enggak, takutnya oh enggak boleh juga karena ada tujuan ini gitu kan, ada. Kecuali kalau ada syarat-syarat yang melazimkan sesuatu yang tidak baik, baru antum jangan. Iya sama. sama. Kita iya. Sebaiknya dihindari sih kayak gitu stiker itu. Iya. Stiker. Enggak di mana-mana, apapun enggak mesti kampus tertentu, kampus mana aja ada gitu. Yang belum ada tuh tulisan Rofi itu enggak ada. Ada Rofi ya, Hizbiyah juga gitu. Itu kumpulan tuh. Termasuk. Oh, Pak. Ada Rofi ya dia. Itu isi kumpulan tukang madu doang, enggak? Tapi ini perbincangan jadi ngawur ya, jadi kita sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.